من له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله Insya Allah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita sampai pada bab yang ke-6 tentang Ahluz Zakah. Telah kita sebutkan bahwasanya ahluz zakah yaitu mereka yang berhak menerima zakat. Disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf, 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Fuqara, kemudian masakin. Dan telah kita jelaskan perbedaan antara fakir dan miskin. Ketika disebutkan dalam suatu hadis, suatu ayat, kedua-duanya, maka berbeda makna antara fakir dengan miskin. Kalau fakir, yaitu orang yang tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Atau dia mendapatkan tapi kurang dari setengah kebutuhannya. Ya, ini namanya fakir. Tidak mendapatkan sama sekali atau mendapatkan tapi kurang dari setengah. Kalau miskin, dia mendapatkan setengah dari kebutuhan hidupnya atau lebih dari setengah. Kalau kita contohkan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokoknya itu 100 ribu. Tapi dia hanya mendapatkan 50 ribu seharinya. Padahal kebutuhan pokoknya 100 ribu misalkan. Nah. Makanya semacam ini disebut dengan miskin. Lihat kebutuhan pokok sehari-harinya berapa. Kalau dia hanya mendapatkan setengahnya atau lebih, maka miskin. Kalau mendapatkan setengahnya atau kurang, maka fakir. Nah, dan keadaan seorang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pokok sehari-harinya. Ada yang mungkin memiliki anaknya banyak, istrinya pun mungkin lebih dari satu. Ya. Tentu kebutuhan sehari-harinya lebih besar dibandingkan orang yang hanya memiliki satu anak, satu istri. Nah. Yeah. Sehingga bisa jadi orang yang pendapatan atau penghasilan sehari-harinya misalkan 100 ribu, tapi kebutuhan pokok sehari-harinya 200 ribu. Yeah. Dia masih dinyatakan miskin. Seperti halnya kita sebutkan tadi. Dia punya 2 istri, 3 istri, anaknya juga banyak. Yeah. Kebutuhan pokok sehari-harinya mencapai 200 ribu misalkan. Sementara dia penghasilannya sehari-harinya 100 ribu. Maka ini pun dinyatakan miskin. Nah, sehingga bisa dilihat keadaan kebutuhan pokok sehari-harinya. Dan tiap orang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, dia patokannya demikian. Kalau dalam kesehariannya dia mendapatkan setengah atau lebih dari kebutuhan pokok sehari-harinya, maka dikatakan miskin. Nah, tapi kalau dia mendapatkan setengah atau kurang dari kebutuhan pokok sehari-harinya, maka dinyatakan fakir. Nah, adapun kalau pas dengan kebutuhan sehari-harinya, dia bukan fakir, bukan miskin. Apalagi lebih. Ya. Kebutuhan pokok sehari-harinya, misalkan 100 ribu. Dia pun mendapatkannya. Nah, tidak kurang dari 100 ribu. Bukan fakir, bukan miskin. Atau bahkan mungkin lebih dari 100 ribu. Ya. Ini bukan fakir, bukan miskin. Yang ketiga, amilun. Yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum. Kita jelaskan mu'allafah qulubuhum ini. Ya. Apakah dia seorang yang kafir? Akan tetapi ada harapan kalau diberikan zakat lunak hatinya kemudian masuk Islam. Atau dia baru masuk Islam. Supaya kokoh keimanannya diberikan zakat. Nah. Atau dalam rangka mentargi, memotivasi anggota keluarganya untuk masuk Islam. Kemudian juga firqah membebaskan budak. Dan telah kita bahas pembahasan ini. Orang yang berhutang, baik hutang untuk dirinya sendiri atau hutang dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih. Yang jelas hutangnya bukan hutang kemaksiatan. Ya. Kalau hutangnya dikarenakan kemaksiatan, hutang karena berjudi, hutang karena minum khamar, atau kemaksiatan-kemaksiatannya lainnya kemudian dia berhutang, tidak diberikan zakat. Ya. Adapun kalau berhutangnya untuk perkara yang mubah, baik hutang untuk dirinya, kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya, atau perkara yang mubah yang lainnya, ada juga hutang dikarenakan yang lainnya. Mendamaikan dua orang yang berselisih. Maka yang seperti ini diberikan zakat. Nah. Bahkan orang yang berhutang dalam mendamaikan dua orang yang berselisih. Walaupun dia kaya. Bisa diberikan zakat. Dikarenakan masuk ke dalam gharimun secara umum. Nah. Kemudian yang fisabilillah. Yang berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagi yang berjihad di jalan Allah dalam keadaan sukarela. Adapun yang berjihad tapi memiliki gaji tetap. Seperti para tentara atau lain-lain sebagainya. Nah. Ya, tidak diberikan zakat. Nah. Tapi. Kalau dengan sukarela. Ya, tidak memiliki gaji tetap tiap bulannya. Nah, walaupun dia kaya, apalagi dia fakir miskin, kalau dia orang yang berperang, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka diberikan zakat. Sekali lagi, kalau tidak memiliki gaji bulanan. Nah, walaupun dia kaya, tapi kalau sifatnya sukarela, bisa diberikan zakat. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ya. Yang dia terputus bekalnya. Nah. Tidak bisa sampai ke negerinya. Ya. Walaupun di negerinya dia orang kaya, tapi ketika di perjalanan habis berbekalan, maka bisa diberikan harta zakat supaya dia sampai ke negeri asalnya. Masuk pada al-mas'alatu as-saniyah. Masalah yang kedua. Fi hadil ladina la tudfa'u lahumuz zakah. Masalah yang kedua. Tentang batasan orang-orang yang tidak diberikan zakat kepada mereka. Kalau pembahasannya pertama tentang orang yang berhak menerima zakat, pembahasan yang kedua tentang orang-orang yang tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. Al-asnaful ladina la yajuju sarfu zakati lahum hum. Golongan-golongan yang tidak boleh diberikan zakat kepada mereka, yaitu pertama al-agniya wal-aqwiya al-muqtasibun. Orang-orang kaya. Dan orang-orang yang kuat yang dia mampu untuk bekerja mencari nafkah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Rasulullah SAW, la hadda fi hadhi ghani wa la liqawin muktasib. Tidak ada bagian pada zakat untuk orang yang kaya. Tidak juga bagi orang yang kuat yang dia mampu untuk bekerja. Walakin yu'tal 'amilu 'alayha wal gharimu wa in kanu aghniya. Akan tetapi amil zakat, begitu juga orang yang berhutang, ya, diberikan zakat walaupun mereka orang-orang kaya. Ya, walaupun kaya tapi dikarenakan masuk ke dalam kategori amil atau masuk ke dalam kategori gharim, orang yang berhutang, maka bisa diberikan zakat. Nah, bukan dilihat dari kayanya, tapi dilihat dari statusnya sebagai amil. Amil zakat. Yang ditugasi untuk mengambil harta zakat, mencatatnya, menjaganya, membagikannya. Walaupun dia kaya, dia pun termasuk di antara orang yang berhak mendapatkan zakat. Atau orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, ya, sampai dia berhutang. Nah, walaupun dia orang kaya, dia berhak mendapatkan zakat. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Wal qadiru al kasabi idza kana mutafarriqan li talabil ilmi syar'i wa laysa lahu malun fa innahu yu'ta min az-zakah. Dan juga orang yang mampu untuk bekerja, ya, orang yang mampu untuk bekerja, apabila dia memfokuskan dirinya untuk talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syariat, dan tidak memiliki harta, maka diberikan harta zakat. Ya. Seorang pemuda misalkan, dia mampu untuk bekerja, kuat, mampu mencari nafkah. Nah, tapi dia fokus talabul ilmi. Fokus talabul ilmi, dikarenakan fokusnya talabul ilmi, tidak bekerja, dia tidak memiliki harta. Maka ini pun bisa diberikan zakat. Karena talabul ilmi jihadun fi sabilillah. Dikarenakan talabul ilmi termasuk jihad yang Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa amma in kana al-qadiru al-kasab 'abidan taraka al-'amala litafarruji li nawafil 'ibadat fala yu'ta. Adapun kalau dia mampu untuk bekerja, kuat badannya, mampu untuk bekerja. Nah, tapi dia ahli ibadah. Kesehariannya di masjid, sholat, baca Quran atau lain sebagainya. Dia bukan talabul ilmi, tapi hanya ibadah saja. Dia meninggalkan pekerjaan untuk memfokuskan, melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, maka yang seperti ini tidak diberikan harta zakat. Tadi kesehariannya terus di masjid, padahal dia mampu untuk bekerja. Nah, kuat. Kesehariannya di masjid hanya untuk meninggalkan pekerjaan tadi. Hanya fokus beribadah. Bukan fokus talabul ilmi. Bedakan antara fokus yang talabul ilmi dengan fokus yang beribadah saja. Di masjid baca Al-Quran misalkan. Kemudian sholat-sholat sunnah. Nah, atau lain sebagainya. Makanya seperti ini keadaannya tidak diberikan zakat. Kenapa? Karena ibadata nab'uha qasirun 'al-'abid bikhilaf al-'ilmi. Dikatakan ibadah manfaatnya terbatas bagi orang yang beribadah tersebut. Ya. Manfaatnya hanya sebatas bagi orang yang beribadah tersebut. Berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu manfaatnya bagi orang yang menuntut ilmu, kemudian juga bagi masyarakat yang lainnya. Ya. Dikatakan setelah dia menuntut ilmu, dia akan menyebarkan, mendakwahkannya kepada yang lainnya. Nah, sehingga pantas Nabi SAW mengatakan bahwasanya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang. Ya. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang hanya ahli ibadah saja. Ya. Orang yang berilmu bagaikan rembulan, bulan purnama, sementara orang yang hanya fokus ahli ibadah saja bagaikan bintang. Mana cahaya yang lebih kuat? Bulan purnama. Ya. Kenapa dikatakan manfaatnya? Selain untuk dirinya, bermanfaat juga bagi yang lainnya. Nah, ini yang pertama ya, yang tidak boleh diberikan zakat. Orang kaya, orang yang kuat, yang dia bekerja, mampu bekerja mencari nafkah. Yang kedua, al-usul wal-furu'u wal-zawjatul ladina tajibu nafaqatuhum alaih. Al-usul, orang tua. Ini usul namanya. Orang ayah ke atas namanya usul. Ayah, kakek, terus ke atas. Namanya usul. Ya. Ada istilah ilmu waris, ada usul, ada furu. Nah, kalau al-furu, anak, keturunan. Ya. Anak, cucu, ke bawah. Namanya furu. Nah. Wazawjah, dan istri yang wajib dinafkahi. Fala yajuzu dab'u zakati ila man tajibu al muslimin nafaqatuhum. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi atas orang muslim. Tidak boleh memberikan zakat bagi seorang muslim kepada orang yang wajib dinafkahinya. Kal aba wal ummahat, seperti ayah, ibu. Nah, sebutkan aba, bapak-bapak, wal ummahat, ibu-ibu, ibunya. Tidak boleh kita memberikan zakat kepada orang tua kita. Ya, kepada ibu kita, ini zakat saya misalkan. Tidak boleh. Wal ajdad wal jaddad, begitupun kepada kakek-kakek, nenek-neneknya. Ya. Yang jelas ada hubungan usul kita sebutkan tadi. Ayah ke atas, ibu ke atas. Ya. Ayahnya, kakeknya, ibunya, neneknya. Nah, tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Ya. Wal aulad wa auladi wa auladil aulad. Anak-anak kita dan juga anak-anak dari anak-anak kita. Cucu. Nah. Ini pun tidak diberikan zakat kita kepada mereka. Kenapa? Li'anna dab'az zakah ila ha'ula yugunihim anin nafaqatil wajibah alaih. Dikarenakan memberikan zakat kepada mereka mencukupkan bagi mereka dari nafkah yang wajib kepadanya. Ya. Yeah. Wa yaskituha anhu, dan menggugurkan dari nafkah yang wajib padanya. Nah, seorang anak misalkan, atau seorang ayah memberikan zakat kepada anaknya. Ya. Anak yang wajib dinafkahi, bukan diberikan zakat. Kalau diberikan zakat, nanti bisa mencukupkan dengan zakat tersebut dari nafkah yang wajib. Sudah diberikan zakat. Nah, sehingga menafkahinya. Ya. Jadi dianggap zakat tersebut sebagai pengganti dari nafkah. Satu kesalahan. Nah, kenapa kalau keadaan demikian? Ya berarti manfaat zakat itu kembali kepada dirinya sendiri. Sementara zakat diberikan kepada orang lain supaya orang lain mendapatkan manfaatnya. Kalau zakat yang diberikan kepada anaknya yang padahal dia wajib untuk menafkahinya, atau diberikan kepada ibunya, bapaknya yang wajib dia nafkahi, maka seakan-akan zakat tersebut kembalinya kepada diri sendiri. Ya. Bukan kepada yang lain. Nah, wa man samma ya'udu naf'u zakah ilaihi fa ka'annahu dafa'aha ila nafsihi. Ya, maka dari sana ya, manfaat zakat itu kembali kepada dirinya sendiri. Seakan-akan dia mengeluarkan zakat untuk dirinya. Oh, insyaAllah. Nah, orang yang mengeluarkan zakat untuk anaknya, seakan-akan dia mengeluarkan zakat dan memberikan kepada dirinya sendiri. Kenapa dikatakan anaknya itu ya wajib dinafkahi? Seakan-akan nafkah atau zakat yang diberikannya itu sebagai pengganti nafkah. Nah, sehingga setelah dia langsung dia memberikan zakat kepada dirinya sendiri. Nah, padahal zakat itu diberikan kepada orang lain yang berhak untuk menerimanya. Nah, begitupun ya suami kepada istrinya. Istri wajib dinafkahi oleh suaminya. Kalau dia memberikan zakat kepada istrinya, nah, maka seakan-akan dia mengugurkan nafkah yang wajib kepada istrinya digantikan dengan zakat tersebut. Dan seakan-akan dia menzakati atau memberikan zakat kepada dirinya sendiri. Ini tidak boleh. Beda hanya kalau istri kepada suaminya. Ya. Istri tidak ada kewajiban menafkahi suaminya. Ya. Sehingga kalau saya istrinya kaya, suaminya miskin, kemudian istri mengeluarkan zakat kepada suaminya, tidak mengapa. Hal ini terjadi pada sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, salah seorang sahabat, dia fakir sementara istrinya kaya. Ya. Kemudian, nah, memberikan zakat tersebut kepada suaminya. Ya. Jadi kalau suami kepada istri tidak boleh. Yang ketiga, al-kuffar. Ghairul mu'allafin. Mu'allafin. Orang-orang kafir yang bukan mu'allaf. Ya. Tidak ada harapan masuk Islam. Walaupun diberikan zakat. Nah. Fala yajuju daf'u zakah ilal kuffar. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang kafir. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukhadu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ay agniya'ul muslimin wa fuqara'uhum duna ghairihim. Diambil, maksudnya, orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin dan orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin, bukan selain daripada mereka. Zakat diambil dari orang-orang kaya di antara kaum muslimin. Nah, dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara kaum muslimin, bukan selain kaum muslimin. Walianna min maqasidi zakah igna'ul fuqara'il muslimin. Dan dikarenakan di antara maksud tujuan zakat memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Wa tawtidu da'aimil mahabbah wal ikha, dan menguatkan kecintaan dan persaudaraan baina afrodil mujtama'al muslim, antara masyarakat muslim. Nah, antara satuan masyarakat muslim dengan ayat zakat ini mengokohkan pokok-pokok saling mencintai, saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Wa dzalika la yajuzu mal kafar. Dan yang demikian tidak boleh bagi orang-orang kafir. Ya. Kecuali tadi, orang kafir yang sifatnya mu'allaf. Ya. Mu'alaf ini disebutkan pada pembahasan sebelumnya, dia masih dalam keadaan kafir, ini yang pertama. Masih dalam keadaan kafir, akan tapi diharapkan dengan diberikan zakat ini dia masuk Islam. Dalam rangka melunakkan hatinya. Ya, ini mu'alaf. Yang kedua, orang kafir yang baru masuk Islam untuk mengokohkan keimanannya, ya, bisa diberikan zakat. Nah, yang keempat, alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tahilu zakat li ali Nabi sallallahu alaihi wasallam ikraman lahum li syarafihim. Tidak halal zakat bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk memuliakan mereka, dikarenakan kemuliaan yang ada pada mereka. Ya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha la tahillu li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat tidak halal bagi keluarga Nabi, sesungguhnya zakat itu merupakan kotoran, ya, atau pembersih manusia. Nah, membersihkan harta manusia dengan dikeluarkan zakatnya. Nah, dikatakan ini sebagai pembersih atau kotoran tadi saya sebutkan, keluarga Nabi tidak menerima zakat. Ya. Bukan berarti kotoran di sini apa jelek bagi yang lainnya, tapi ini kekhususan bagi keluarga Nabi SAW. Nah, tidak menerima zakat. Nah, dia menerima zakat, dia menerima sedekah, yang mereka terima hanya hadiah. Nah, wa alu Nabi SAW qila hum Banu Hashim wa Banu Muttalib. Keluarga Nabi SAW dikatakan mereka adalah Bani Hashim, anak keturunan Hashim. Sebelum adakan Banu Muttalib, anak keturunan Al-Muttalib. Wa qila hum Banu Hashim faqat. Dikatakan juga mereka hanya Bani Hashim saja, wa wasahih, dan pendapat yang sahih. Hanya Bani Hashim saja. Ya. Dan anak keturunannya terus. Nah, ini namanya Ahlun Nabi atau disebut dengan Ahlul Bait. Ya. Wa alaihi yasihu daf'u zakah ila Bani Muttalib. Dan sah memberikan zakat kepada Banu Muttalib. Dikarenakan pendapat yang kuat Banu Muttalib bukan Ahlun Nabi. Yang dimaksud dengan Ahlun Nabi atau Ahlul Bait, keluarga Nabi itu Bani Hashim. Nah, adapun Bani Muttalib, li'annahum laisu min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li'umumil ayah, innama sadaqatu lil fuqara, dan keumuman ayat, sesungguhnya sadaqah bagi orang-orang fakir. Zakat diberikan kepada orang-orang fakir di antaranya. Fa'idukhulu fihim Bani Muttalib. Dan masuk pada orang-orang fakir ini, ya Bani Muttalib, kalau mereka orang-orang fakir, diberikan zakat. Nah. Tapi kalau Al-Bait, ya, dari kalangan Banu Hashim, walaupun mereka fakir, miskin, nah, tetap mereka tidak menerima zakat. Ya. Yang kelima, wa kadzalika la yajuzu dafu zakat li mawali al-Nabi SAW. Berarti juga tidak boleh menyerahkan zakat, memberikan zakat kepada maula keluarga Nabi SAW. Budak yang dibebaskan oleh keluarga Nabi SAW. Di hadis inna sadaqah la tahillu lana. Berdasarkan hadis, sungguh sadaqah tidak halal bagi kami. Wa inna mawali al-qaum min anfusihim. Sungguhnya maulana, mawali, ya, suatu kaum dari diri mereka. Nah, wa mawali al-qaum utaqa'uhum. Yang dimaksud dengan mawali al-qaum itu utaqa'uhum, budak-budak yang mereka bebaskan. Wa mana min anfusihim ae fa hukmuhum ka hukmihim. Makna bahwasanya mawali al-qaum, budak-budak yang dibebaskan oleh suatu kaum dari kalangan mereka, maknanya hukum mereka seperti hukum yang membebaskannya. Kalau yang membebaskannya keluarga Nabi, Ahlul Nabi, Ahlul Bait, maka hukum mereka pun sama seperti Ahlul Bait. Tidak menerima zakat. Fatuhramu zakatu ala mawali ali Bani Hashim. Maka diharamkan zakat bagi mawali, budak-budak yang telah dibebaskan oleh keluarga Bani Hashim. Nah. Yang keenam, al-abdu, budak. La tudfa'u zakah ila al-abdi. Tidak diberikan zakat kepada budak, hamba sahaya. Kenapa? Li'anna ma'al al-abdi milku li sayyidihi. Dikarenakan harta hamba sahaya, harta seorang budak milik tuannya. Nah. Faida utiya zakatu intaqalat ila milki sayyidihi. Maka apabila hamba sahaya tadi diberikan zakat, maka berpindah zakat tersebut menjadi milik tuannya. Nah. Wa li'anna nafaqatahu tulzimu sayyidahu. Dan dikarenakan nafkah bagi budak tersebut wajib bagi tuannya. Ya. Kalau diberikan zakat, ya otomatis zakat tersebut milik tuannya. Ya. Dikarenakan harta seorang budak itu harta tuannya. Wa yustasna min dhalika, dikecualikan dari itu al-mukatab. Fa innahu yu'ta min az-zakah. Mukatab itu budak yang berusaha untuk membebaskan dirinya dengan menebus dirinya kepada tuannya. Namanya mukatab. Nah, tuannya mempersilahkan untuk menebus dirinya dengan membayar suatu bayaran, misalkan. Yang mana budak ini biasanya dibolehkan untuk bekerja, disewa atau lain sebagainya, untuk membebaskan dirinya. Maka budak yang semacam ini diberikan harta zakat. Ma yaqdi bihi daina kitabatihi. Yang bisa menutupi, memenuhi hutang pembebasan dirinya. Nah. Atau telah disebutkan sebelumnya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala fi riqab. Ini maknanya bukan untuk budak diberikan zakat tersebut, tapi untuk membebaskan budak. Nah, di antara al-asnaf, golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi riqab. Maknanya bukan diberikan kepada budak atau hamba sahaya, tapi diberikan untuk membebaskan budak tersebut. Kemudian wala amil ala zakah. Begitupun kalau si budak tersebut menjadi amil pemungutan zakat. Fa idza kana al-'abdu 'amilan ala zakah utiya minha li'annahu kal ajir. Maka bila seorang budak menjadi amil, zakat diberikan dari harta zakat tersebut dikarenakan seperti hanya ajir, orang yang disewa. Diberikan upah. Nah, dikatakan dia telah disewa. Wal abdu yajuju ayusta'jar bi'idni sayyidihi. Dan budak boleh juga disewakan dengan izin tuannya. Ini kalau zaman perbudakan. Adapun sekarang kita tidak mendapati perbudakan. Nah, kecuali mungkin di sebagian tempat. Faman dafa'aha li hadhihi al-asnaf ma'a ilmihi bi annahu la yajuzu daf'uha lahum fa huwa athim. Maka barang siapa yang memberikan zakat kepada golongan-golongan ini, kelompok-kelompok ini, dalam keadaan dia mengetahui bahwa saya tidak boleh memberikan zakat kepada mereka, maka dia berdosa. Dia boleh memberikan zakat kepada orang tua, tapi dia berikan kepada orang tua. Dan bukan dia mengetahuinya, tidak boleh. maka dia berdosa. Nah, wallahu a'lam bisawab. Tinggal sedikit lagi pembahasan tentang zakat. Insyaallah mungkin nanti setelah pembahasan zakat, kita loncat dulu pembahasan tentang udhiyah, tentang kurban. Nah, mungkin di Yaumul Khamis, di hari Kamis, kita selesaikan sisa pembahasan tentang zakat. Dan setelah itu kita masuk pembahasan tentang udhiyah. Ya, min babil munasabah. Nah. Ila hunah alhamdulillah. Abang Ustaz mau bertanya, bagaimana hukum kerjasama bisnis tetapi asal dananya dari perusahaan asuransi? Asan ditinggalkan dikarenakan perkaranya meragukan dan khawatir jatuh ke dalam ribawiyah. Wallahu'alam. Nah. Alhamdulillah, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.